Sapan ketemu sliramu tan saaya matiku naliko nyawang esem lan kuyungmu sampai tiba waktu yang ku nanti tak ungkap kiro sone padahal neng kene jelas-jelas enek sing peduli karo awakmu. Aku tresno karo kowe nanging aku bisa